Mitra Bisnis, Jawa Pos menulis, dalam sidang etik Badan Kehormatan DPR, Direktur Utama dari 3 BUMN mengungkapkan, anggota DPR meminta bagian 1-5% dari penyertaan modal negara. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW, Firdaus Ilyas. Pak Firdaus, apa komentar Anda? Ya, pertama kan memang kalau lihat dari awal ya, ini kan semacam dugaan pemerasan. Memang yang menarik adalah, ya kalau misalnya dugaan pemerasan kan seharusnya juga disertai dengan bukti atau keterangan atau apalah. Dalam artian yang menunjukkan bahwa ada indikasi pemerasan. Cuma kan masalahnya selama ini kan model mereka lebih banyak melakukan secara verbal ya, pertemuan-pertemuan informal, kemudian melakukan permintaan secara halus atau kasar. Nah ini yang jadi masalah misalnya untuk pembuktiannya. Nah, tapi menurut saya sih dalam konteks yang lebih lanjut, ya satu dalam konteks pengawasan oleh BK atau penegakan kode etik, ya BK harus mengumpulkan sebanyak bukti-bukti, kemudian juga melihat paling tidak apakah juga ada indikasi pelanggaran kode etik. Misalnya begini, seringkali misalnya anggota dewan melakukan rapat informal di luar, misalnya di hotel, di restoran, segala macam gitu ya, tapi membahas misalnya sesuatu fungsi yang terkait dengan fungsi DPR. Nah seharusnya kan ini dilakukan dalam forum-forum formal begitu ya. Nah, kemudian berikutnya memang dilihat, ya artinya kalau kita lihat apakah ini hanya misalnya untuk penyataan modal negara tahun 2012 atau 2013 atau misalnya sebelumnya juga ada gitu, sangat relevan dalam konteks untuk mencari pembuktian. Sebagai contoh kan misalnya bisa saja gitu ya, kita melakukan pemeriksaan atau semacam audit terkait misalnya laporan keuangan BUMN. Contoh misalnya dalam konteks dugaan korupsi yang melibatkan Nazarudin, misalnya antara Adi dan Wika yang ditenggarai misalnya juga mengalir ke beberapa anggota partai politik gitu ya, anggota DPR dan seterusnya gitu. Jadi dalam konteks ini memang dilihat lebih lanjut apakah memang satu, apakah ini percobaan pemerasan atau memang sudah terjadi pemerasan, atau yang lebih luas misalnya ini malah berindikasi semacam suap gitu, artinya ada dua pihak yang bermain di sini. Lalu menurut Bapak, langkah apa yang bisa dilakukan untuk mencegah dan mengatasi praktek meminta jatah seperti ini? Pertama kalau lihat sebagai sebuah niat atau usaha ya, membersihkan BUMN dari misalnya praktek-praktek korupsi, suap atau pemerasan gitu ya, ini kan suatu langkah maju gitu. Nah cuma memang masalahnya apakah juga misalnya seharusnya kan dugaan atau penyampaian terkait pemerasan ini kan juga disertai dengan bukti dan kelengkapan yang lain gitu ya. Karena kan kita tidak berharap ini hanya sekedar menjadi sebuah wacana. Kalau bicara wacana kan publik sudah dari dulu paham misalnya, sudah lebih dulu maklum bahwasanya BUMN tanda kutip masih menjadi ATM, entah itu oleh kalangan pengusaha, eksekutif, ataupun juga legislatif, dan seterusnya, gitu ya. Nah, dalam momen ini kan sebenarnya saya sih berharap misalnya begini, tidak hanya melihat dari 2 atau 3 direksi BUMN yang disampaikan oleh Pak Dahlan, tetapi juga misalnya begini, BUMN yang lain yang mengalami nasib yang sama, walaupun tidak disebutkan juga misalnya seharusnya melakukan inisiatif, gitu ya, gitu. Walaupun memang ini bisa jadi menjadi bumerang untuk misalnya direksi BUMN. Ya, misalnya kalau dia tidak hanya berkonteks pemerasan, tapi juga menjadi indikasi suap, ini kan yang kadang-kadang menjadi apa ya, seolah antara berani maju dan juga tidak kan gitu. Tapi sekali lagi dalam konteks ini sebagai sebuah inisiatif, sebuah niat, saya pikir kita perlu dukung langkah siapapun dia yang mengatakan misalnya atau ingin membersihkan BUMN dari praktek pemerasan ataupun korupsi. Nah, tetapi memang akan jauh lebih baik misalnya kalau itu disertai dengan bukti, keterangan, dan alat yang lengkap. Gitu. Sehingga misalnya itu bisa diproses lebih lanjut. Demikian Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW, Firdaus Ilyas. Saya Wendy Lim.